Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya kita masih diberi afiat, diberi taufik juga oleh Allah Taala untuk senantiasa dalam kebaikan, termasuk dalam perkara tafaqquh fiddin, menuntut ilmu. Nah, semoga amalan-amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Nah, tafaqquh fiddin kita membaca ilmu alat, yaitu kitab Durusul Lughah. Nah, dan pelajaran kita yang lalu kita sudah memasuki Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-6, sudah sekali pertemuan ya. Kita sekarang masuk ke halaman 62 ya. Iya, betul. 6, yaitu dari atas ya. 6. Barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullah, sug asma az-zamani wal makani minal af'alil atiyati. Buatlah isim zaman dan isim makan dari fi'il-fi'il berikut. Nah, isim zaman, isim yang menunjukkan waktu, makan menunjukkan tempat. Nah, dibuat dari fi'il thulatsi mujarad ikut wazan maf'al atau maf'il. Nah, maf'al atau maf'il. Nah, barakallahu fikum. Adapun untuk fi'il yang sulasi masjid atau rubai masjid, maka mengikuti timbangan isim maf'ul. Naam, barakallahu fikum. Iya. Timbangannya sudah kita bahas kemarin ya, kapan dibaca maf'al dan kapan dibaca maf'il. Naam, masih ingat? Dibaca maf'al ketika mudhari'nya ikut wazan yaf'alu dan yaf'ulu, sama fi'il-fi'il yang naqis yang berakhiran huruf ilat, maka dibaca maf'al. Nah, seperti yaktubu maktabun, yaftahu maftahun, yarmi marman, yad'u mad'an. Itu kan fi'il-fi'il naqis. Nah, kalau dibaca, kapan dibaca maf'il? Ketika mudhari'nya yaf'ilu, seperti majlis, jalasa yajlisu majlis, darubaya tribu madrib, atau fi'il misal yang berawalan wawu atau iya, seperti mauqif, mau'id. Itu rumusnya, ingat ya. Kemudian kalau keluar dari kaidah ini, maka dikatakan sad ya, keluar dari kaidah, meskipun banyak dipakai oleh orang Arab. Seperti apa contoh yang sad itu? Seperti yasruku masyriq, yasruku terbit, masyriq kan yagrubu tenggelam, apa maghrib. Nah, maghrib kiasnya apa? Maghrib masyraq, kiasnya kan maf'al, namun dibacanya maf'il ya, keluar dari kias sad. Namun sadnya di sini sad secara apa? Secara kaidah, bukan secara pemakaian. Secara pemakaian banyak dipakai oleh orang Arab, bahkan dipakai dalam Al-Qur'an. Walillahil masyriqu wal maghrib. Di Al-Qur'an dipakai kan? Iya. Nah, pernah kita bahas tentang syad terbagi menjadi tiga. Iya enggak, di ilmu syarab. Nah, seperti juga masjid. Masjid isim apa? Masjid, kita samping kita ada masjid. Masjid isim makan kan? Makan, tempat, ya. tempat untuk sujud, tempat untuk sholat. Yasjada yasjudu. Harusnya apa? Kiasnya apa? Masjid. Kiasnya masjid, namun menjadi masjid. Berarti apa di situ? Sad. Sad. Naam. Barakallahu fikum. Nah, yang ini yang mau kita dapati pada halaman 62, yang kias. yang ikut kias, gitu ya. Apa kiasnya yang tadi disebutkan? Kalau ikut wazan yaf'alu yaf'ulu maf'al, atau yang fi'il nakis juga maf'al. Kalau ikut wazan yaf'ilu atau fi'il mithal maf'il. Itu kiasnya. Nah, silakan dibaca. Sa'a yas'a mas'an. Nah, melakukan sa'i. Iya. Di sini kita artikan isim apa? Isim zaman, berarti mas'an tempat sa'i. Tempat sa'i. Kalau isim makan tempat sa'i, kalau mas'an waktu sa'i, yang diartikan isim zaman isim makannya. Makan. Ya, dua kata. Laha yalhu malhan. Apa artinya? Tempat atau waktu? Malhan ini tempat bermain. Iya, tempat atau waktu bermain. Waktu bermain. Nah. Roma Yarmi Marman. Iya, Marman. Artinya tempat yang diartikan isim zaman isim makannya ya. Tempat atau waktu? Tempat untuk waktu melempar. Melempar. Naam. Awa Yakwi Makwan. Iya, artinya awa yakwi menempati. Menempati. Ya, tempat atau waktu menempati. Waktu atau tempat yang menempati. Menempati. Dilanjutkan. Nafa yanfi manfan. Manfan ya, artinya tempat atau waktu menolak. Iya. La'iba yal'abu mal'abun. Mal'abun artinya tempat bermain. Ya, tempat atau waktu bermain. Bermain. Nah, bisa untuk tempat untuk waktu. Wazannya sama. Ya. Sama wazannya, timbangannya sama. Ya, lanjutan. Tu'ima yat'amu mat'amun. Tempat makan atau waktu makan. Iya, tu'ima yat'amu mat'amun. Tempat atau waktu makan. Tobaho yatbahu. Yatbuhu. Oh, yatbuhu. Matbahu, matbahun, matbahan. Matbahun. Oh, matbahun ya. Matbahun. Tempat matbah. Tempat atau waktu memasak. Waktu memasak. Naam. Dapur. Iya, berganti. Ini diartikan dapur, tempat memasak berarti dapur ya. Kan diartikan itu. Qa'ada yaqa'udu maq'adun, tempat duduk. Haja'a yahja'u mahja'an. Mahja'un. Dibaca rofak semua. Haja'a yahja'u mahja'un. Haja tempat tempat tinggal. Asrama, tempat tinggal atau asrama? Oh iya. Asrama, tempat asrama. Nah. Yang ba ini sahih ya. Iya, yang ba yang sohe, yang hamzah, yang a, yang nakis. Iya, kemudian setelah itu yang bagian c, jim itu c ya. Kalau hamzah a, ba itu b, jim itu c. Jim itu c ya. Iya, dal itu d. Dal d. H, h itu e. E, dan di sana nggak ada e, jadi saya nggak pindah ke h. Enggak jadi bahasa Arab e itu enggak ada. Jadi oh, dengan dada o ya, Pak. Iya. Hey, majreha ada, Pak. Itu bacaan, baca, ya, itu bacaan aja, bacaan. Bacaan ya. Bacaan dari kira siapa itu? Isir ya. Ya, dilanjutkan. Qoma yakumu maqamun. Maqamun artinya tempat waktu berdiri. Naam, iya. Tempat atau waktu berdiri. Tofa yatufu matofun. Tempat atau waktu tawaf. Iya. Satu lagi, tiga-tiga tuh. Zaro yazuru mazarun. Tempat waktu mengunjungi. Iya. Ganti. marra yamurru halaya ya halaya hullu halaya hullu mahallun mahallut artinya tempat. Tempat tempatnya tempat atau waktu menempati waktu menempati atau tempat menempati waktu menempati atau tempat menempati mahal itu singkatnya tempat mahal itu tempat mahal itu tempat waktu menempati atau tempat menempati tapi singkatnya tempat tempat menempati iya tempat aja ya qarra ya qarru maqarrun iya qarra itu tetap tetap berarti waktu tetap atau tempat tetap waktu tetap atau tempat tetap khata ya hatta ya huttu mahattun menggaris hatta mahatta itu kayak kayak kayak apa? Tempat singgah. Bisa bisa singgah, bisa berhenti. Iya. Tempat atau waktu singgah. Ini mahattatun namanya yang mahattatun ini ya berarti yang dipakai yang sama-nya mahatta. Iya. Seperti kita yang sering kita dapat apa mahfadzatun, maktabatun, mahkamatun kan? Nah itu hakamah yahkumu apa mahkamatun. Iya kalau itu yang berlakunya maksudnya yang berlaku di sana dikasih tak marbuto. Asalnya maf'al, namun maf'al dan maf'il ini bisa kemasukan tak marbuto, namun kemasukan tak marbuto ini sama'i ngikut yang sudah diberi tak marbuto oleh orang Arab. Nah, lanjutan yang ha sekarang. Ha. Walada yalidu maulidun. Maulidun artinya tempat atau waktu lahir. Iya. Warada yaridu mauridun. Mauridun artinya tempat atau waktu datang. Waqafa yaqifu mauqifun. Mauqifun artinya tempat atau waktu berhenti. Nah, bagaimana cara membedakan? Cara membedakannya lihat dari konteks kalimat, ya. Di samping niat pengucap, namun juga lihat konteks kalimat. Seperti misalkan kalau kalimatnya disebutkan misalnya Maulid Nabi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam fi Makkah. Kalimat pertama. Kalimat kedua Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yomal ifnain. Nah, berarti maulid di dua kalimat itu memiliki arti yang berbeda. Iya kan? Yang pertama apa artinya? Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Makkah, misal. Berarti apa? Tempat lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnin. Berarti apa? Tunjukkan waktu. Waktu lahirnya Rasulullah SAW hari Senin. Nah, itu kan berarti apa? Lihat konteks kalimat ya, jadi diartikan tempat atau waktu. Nah. Lanjutan. Waroda yaridu maurodun. Maf'il. Iya, kalau fi'il yang diawali dengan wawu atau ya ikut maf'il. Mauridun, na'am. Apa artinya? Tempat atau waktu? Sakit. Datang. Datang. Tempat atau waktu datang. Waqafa yaqifu. Oh, udah. Yang mana ini sekarang? Wa doa ya do'u. Maudu'un. Maudi'un, na'am. Waktu atau tempat meletakkan. Iya. Roja'a yarji'u marji'un. Iya. Tempat datang. Tempat waktu. Atau waktu kembali. Kembali. Naam. Sorofa yasrifu. Mai masrifun. Ya, artinya waktu menukar atau tempat menukar. Menukar. Naam. Masrif. Disebut tempat-tempat menukar. Bank, diartikan bank atau tempat penukaran. Naam, dilanjutkan. Arodo ya'ridu ma'ridun. Tempat menawarkan. Menawarkan. Waktu atau tempat menawarkan. Waktu menawarkan atau tempat menawarkan. Iya. Jalasa majlisu. Jalasa yajlisu majlisun. Tempat duduk atau waktu. Iya, duduk. Tempat atau waktu duduk. Naam, barakallahu fikum. Naam, kita lanjutkan. Istakhrij mimma ya'ti asma az-zamani wal makani wadhkur wasna kulli wahidin minha. Keluarkanlah pada kata-kata berikut ini isim zaman dan isim makan. Wadhkur dan sebutkan wasna kulli wahidin minha, wazan setiap kata dari kata-kata tersebut. Wal fi'la alladhi ishtuqa minhu, wal fi'la alladhi ishtuqa minhu, dan fi'il yang mustaq darinya, yang terambil dari kata tersebut. Nah, maksudnya apa soalnya? Antum dapati isim zaman, isim makan, lalu antum sebutkan ini berasal dari fi'il ini. Nah itu, antum misalnya contohnya di sini anda baca yuqalu huwa minni bimar'an wa bimasma'in ai bihaitsu arahu wa asma'u kalamahu. Yuqalu dikatakan dia bagiku bimar'an wa masma', yaitu apa, sebagai tempat melihat dan mendengar. Ai maksudnya apa? Bihaitsu, dari sisi arahu wa asma' kalamahu, dari sisi aku melihatnya dan mendengarkan perkataannya. Nah, bimar'an wa masma', jadi tempat melihat dan mendengar, yaitu jadi cermin, cerminannya, jadi rujukannya. Nah, di situ apa? Ada isim makan mar'an dari ro'a, fi'il dari ro'a, ro'a yaro. Dan masma' dari apa? Sami'a yasma'u. Nah, itu ya. Nah, nomor dua, siapa mau nyoba? Qala ta'ala inna maw'idakumus subhu alaysa subhu biqaribin. Ya, maw'id. Sesungguhnya maw'id, nah, maw'id dari wa'ada. Dari wa'ada, nah wa'ada ya'idu, wa'ada ya'idu. Nah, di situ zaman atau makan? Di sini ada subuh, di situ ada subuh. Subuh apa? Subuh apa? Waktu bukan? Tu. Berarti isim apa? Isim zaman. Isim zaman. Inam. Wa ada apa artinya? Wa ada janji. Berjanji kan? Sesungguhnya waktu yang dijanjikan kepada kalian adalah subuh. Subuh. Nah, itu. Sesungguhnya waktu yang dijanjikan kepada kalian adalah subuh. Subuh. Ya. Alaysa subhu biqarib, bukankah waktu subuh itu dekat? Kalau subuh sudah dekat gitu ya. Iya, bukankah waktu subuh itu dekat? Ya, nomor 3. Wa qala laqad kana risaba'in fi maskanihim ayah ayatun jannatani an yaminin wa shimalin. Iya. Sungguh pada kaum Saba, kaum Saba pada apa, pada tempat tinggal mereka ya terdapat ayat tanda-tanda. Iya, ayat tanda-tanda ya, dan terus baru-baru berupa apa, jannata ini dua kebun, yaitu dua kebun yang ada di sebelah kanan yang ada di sebelah kanan dan kiri, yang sebelah kiri. 6. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim aya. Aya di situ isim untuk kana ya. Bisa diartikan bisa kita artikan mendahulukan isim. Sungguh terdapat ayat pada kaum Saba. Pada apa? Pada tempat tinggal mereka. Ayatnya apa? Berupa dua kebun yang berada di kanan dan kiri. atau diartikan sesuai dengan lafaz yang ada. Sungguh, sungguh pada kaum Saba terdapat ayat pada tempat tinggal mereka. Yaitu apa? Dua kebun yang ada di kanan dan kiri. Nah, kalau jar majrur bisa ditaruh depan belakang, diartikan juga gitu, bisa taruh depan dan belakang. Karena jar majrur dan dorob itu memiliki keluasan, tidak seperti bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, lanjutan. Apa syahidnya apa? Syahidnya apa? Maskan. Maskan. Isim zaman atau makan? Isim makan. Isim makan. Nah. Assalamualaikum. Lanjutan. Wa qala qad alimu kullu annasin unnasin. Qad alima kullu unnasin. Oh iya. Qad alima kullu unnasin. Kullu unnasin masrabahum. Iya. Sungguh setiap setiap orang telah mengetahui masrob, tempat minum mereka. Iya, berarti isim apa di situ? Makan. Isim makan. Tempat minum masrobun. Tempat minum atau waktu minum. Tinggal waktu lihat minum. Di oh, iya. Tafsirnya itu apa? Membicarakan tempat atau waktu ya? Tempat ini. Membicarakan tempat tafsirnya. Iya, berarti tempat. Iya. Nah. Nomor 5. Wa qala alaysa fi jahannam mathfal lil kafirina. Bukankah neraka jahannam sebagai tempat bagi orang-orang kafir? Syaitnya maswan. Iya, maswan itu isim apa? Isim tempat. Isim makan. Ya, makan. Isim makan. Dari apa fiilnya? Sawa yasmi. Ya, sawa. Kalau yang masyrobahum dari syariba tadi ya. Yang maskanahum dari sakana. Sakana yaskunu, syariba yasrobu. Lanjutan. Ma'alakum. Tadi mana nomor 2 ya? Iya, nomor 6. Nomor 6 ya. Ma'alakum min malja'in yawma'idin. Iya. Tidak ada bagi kalian, tidak ada tempat bagi lain tempat malja, tempat berlindung. Ya, tidak ada tempat berlindung bagi kalian pada hari itu. Hari ini, pada hari itu. Iya. Jadi apa syaitnya? Malja. Malja dari? Malja. Laja'a. Dari laja'a. 6. Laja'a yalja'u malja'un malja' ya. Tempat tidak kalian. Tidak ada tempat pelindung bagi kalian pada hari itu, yaitu pada hari kiamat. 6. Nomor 7. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama min majlisihi thumma raja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bihi. Rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdiri dari tempat duduknya kemudian kembali ke tempat duduknya lagi, fahu maka dia lebih berhak untuk tempat duduk tersebut. Ya, man qama min majlisihi, barang siapa yang bangun dari tempat duduknya, yaitu pergi meninggalkan tempat duduk ya. Misalkan di masjid lagi duduk-duduk di situ ada taklim atau yang lainnya, lalu dia keluar ke belakang misalkan. Fumaraja'a ilaihi, lalu dia kembali. Kembali ke mana? Ke tempat dia mau duduk di situ. Fahuwa haqqu bi, maka dia lebih berhak. Maksudnya apa? Tempat itu bisa jadi mau ditempati yang lain juga atau sudah ditempati yang lain. Gitu ya. Maka dia boleh berhak untuk kembali menempati tadi. Orang lain boleh suruh minggir. Iya, karena lebih berhak. Nah, itu maksudnya lebih berhak apa? Karena terjadi perebutan. Bisa jadi dari tempat orang lain atau bisa jadi sama-sama datang menempati tempat itu. Namun orang ini sudah menempati sebelumnya, maka siapa yang lebih berhak? Yang duluan tadi. Nah, kalau orang yang enggak ngerti hadis ini repot. Bisa marah. Nah, dan lebih berhak itu kan artinya kalau dia mau ngambil haknya, kalau nggak mau ngambil direlakan ya nggak masalah. bukan enggak mesti dia harus kembali ke situ. Dia ternyata ketika kembali sudah ada nempati, enggak mau ngeser, ya enggak masalah. Dia tanazul, lapang dada dari haknya, enggak mengambil haknya. Nah. Ya, yang kelima, istakhrij ma fi darsi min asma'iz zamani wal makan. Keluarkan dari pelajaran isim-isim zaman dan makan, isim zaman waktu dan tempat. Wadhkur wasna kulli wahidin minha, dan sebutkan wazan setiap dari fi'il tersebut. Wal fi'la alladhi ishtuqqa minhu, dan fi'il yang terambil darinya. Nah, melihat bacaan. Keluarkan dari pelajaran, maksudnya bacaan di awal pelajaran ya. Nah, mana antum dapati? Antum dapati isim zaman dan isim makan mulai di hal barisan keberapa? Yang al-bara ada ya. Al-bara di sana ada al-mat'am. Isim apa di situ? Isim makan. Dari apa fi'il? Fi'il ta'ima. Lalu ada lagi di belakangnya apa itu? Al-masrif. Naam. Apa itu isim zaman atau makan? Isim makan. Dari konteks kalimat isim makan. Dari apa? Sorofa. Nah, terus antum lihat ke bawah. Lihat ke bawah, mana antum dapati? Antum dapati di al-musyrif. Di bawah itu al-musyrif. Naltaki fi mokif sayarat. Ada enggak? Iya. Apa? Mokif isim zaman atau makan? Isim makan. Isim makan. Dari apa? Wakofa. Wakofa yakifu. Naam. Kemudian kita cari lagi, kita dapati qobla mu'idi safari ya. Mu'id di situ binisfi sa'a, ada keterangan nisfi sa'a ya, berarti isim zaman atau makan? Nisfi sa'a. Isim zaman, waktu, karena ada keterangan setengah jam sebelumnya. Nah, berarti menunjukkan waktu kan? Nah. Yajibu an takunu hunaka qobla mu'idi safari binisfi sa'a. Kalian wajib berada di sana. Naam. Sebelum waktu perjanjian safar dengan setengah jam sebelumnya, yaitu datang setengah jam sebelum waktu dijanjikannya safar. Kemudian mana lagi? Madkhal dulu ya, ada madkhal. Madkhal dari dakhala yadkhulu. Apa isim zaman atau makan? Isim makan. Isim makan. Naam, isim makan. Mahja jalan, madkhal tadi jalan. Dakhala yadkhulu kan artinya masuk, berarti jalan masuk. Nah, mahja asrama ya, jalan masuk asrama. Madkhal, amamal madkhal mahja, di depan jalan asrama. Mana lagi? Hatto. Mahatto, na'am. Mahatto dari hatto. Stasiun. Naam. Kemudian mana? Lihat halaman berikutnya. Amr, ada enggak di Amr tuh? Mas A. Mana? Sebelum mas A, matof. Matof dari apa? Dari apa matof? Tofa yatufu, isim zaman atau makan? Isim tempat jam makan. Makan, isim makan, tempat, misalkan tempat. Mas A, isim zaman atau makan? Isim tempat. Dari mana kita tahu? Dari konteks kalimat. Nahnu dahibuna fil yaumis sabi', kami akan pergi pada hari yang ketujuh, yaitu tanggal 7 Dzulhijjah ya. Lagi mulai ramai-ramainya hari tersebut, atau bisa dikatakan sangat ramai. Karena hari tanggal 8-nya tanggal 8 itu tanggal hari tarwiyah, 9-nya hari Arafah, 10-nya yaum Nahr. Ya, tadi hari tempat. Iya, akhsha ayyakuna zihamu syadidan fil matofi wal mas'a. Akhsha, aku khawatir terjadi kepadatan yang sangat padat di tempat tawaf dan tempat sa'i. Isim makan berarti ya. Ada lagi? Maktabi dari maktabun ya. Maktabi dari maktabun. Kataba yaktubu. Kemudian ada lagi? Mu'id. Mu'idana dari wa'ada ya'idu. Kemudian mokif. Waqafa yaqifu. Nah, jadi udah. Apa? Tawfa yatufu matopun. Tempat tawaf. Mahatto. Tempat berhenti apa ya? Tempat tinggal, stasiun. Kitor kan, anu stasiun, kereta api. berhenti berhenti stasiun. Tempat berhenti kereta. Alhamdulillah. Pelajaran keenam selesai. Pada pertemuan mendatang, insya Allah kita akan masuk ke pelajaran yang ketujuh. Dan ada pertanyaan dari grup Bimbel Umahat ya, Anda bacakan. Karena waktunya mepet, kita bacakan satu pertanyaan aja. Nah, bismillah izin bertanya. Pada pelajaran DL disebutkan tentang isim maf'ul terambil atau dibentuk dari fi'il majhul. Ana belum paham bagaimana hubungannya. Untuk perbandingan, kalau fi'il amar dibentuk dari fi'il mudhari', ana paham jalurnya. Tapi kalau isim maf'ul, ana belum paham bagaimana hubungan dengan fi'il majhul. Mohon kiranya dijelaskan kembali. Naam. Jadi yang dimaksud di sini fi'il isim maf'ul dari fi'il majhul itu dari sisi arti. Terambil dari sisi arti ya, bukan dari sisi yang pernah kita jelaskan pada bab fi'il amr diambil dari fi'il mudhari'. Kalau fi'il amr dari fi'il mudhari', mimbab apa namanya? Langkah-langkah perubahan tasrifan di situ. Contohnya kita bikin kataba yaktubu ya. Kita bikin fi'il amr dari ini, dari taktubu, anta taktubu. Fi'il mudhari' kan? Anta taktubu. Nah, kita mau bikin fi'il amr yang memang betul dari fi'il mudhari', buang huruf mudhari'. Maka menjadi kap sukun tak berdoma ba doma. Nah, kita bikin fi'il mudhari', buang huruf mudhari'nya tadi, ba-nya kemudian disukun. Enggak bisa ngucap ya, enggak bisa ngucap dikasih hamzah wasal jadi uktub. Itu kalau ini bisa dipahami kan? Sehingga dikatakan fi'il amr terambil dari fi'il mudhari'. Karena itu para ulama ahlul kufah mengatakan fi'il terbagi dua, fi'il madi dan fi'il mudhari', enggak ada fi'il amr. Kenapa? Sebab fi'il amr itu bagian daripada fi'il mudhari' yang majzum, yang terjadi jazm. Nah, bagaimana dengan disebutan isim maf'ul terambil dari fi'il majhul? Isim maf'ul dari fi'il majhul, sehingga kita katakan pada apa? Madrubun berasal dari duriba atau yudrobu gitu kan? Duriba atau yudrobu. Naam. Nah, ini dari sisi arti. Duriba artinya dia dipukul, gitu kan? Yudrobu dia sedang dipukul. Duriba dia telah dipukul. Yudrobu dia sedang atau akan dipukul. Madrubun dia dipukul. Nah, dari sisi artinya. Seperti kita mengucap isim fa'il, isim fa'il terambil dari fi'il madi yang maklum. Dari fi'il maklum aja gitu. Fi'il isim fa'il terambil dari fi'il maklum. Seperti apa? Dari doroba, doribun. Doribun pemukul berasal dari doroba. Yatribu. Doribun. Doroba, yatribu, doribun. Apa bedanya? Doroba dia telah memukul. Yatribu dia sedang atau akan memukul. Doribun pemukul. Nah, kan itu. Pemukul. Berarti kan sama dengan ucapan kita doroba. Kita coba bikin. Muhammadun doroba. Muhammad telah memukul. Muhammadun yatribu. Muhammad sedang memukul. Gitu kan? Muhammadun doribun. Apa artinya? Muhammad pemukul. Sama. Begitu juga kalau kita bikin ilmu dorek. Muhammad. PL majul. Kita bikin PL majul sekarang. Muhammadun duriba, apa artinya? Muhammad dipukul. Muhammadun yudrobu, apa artinya? Muhammad sedang atau akan dipukul. Muhammadun duriba, Muhammad telah atau? Muhammad telah dipukul. Muhammadun yudrobu, Muhammad sedang atau akan dipukul. Sekarang diganti menjadi madrubun. Muhammadun madrubun, artinya apa? Muhammad dipukul. Bedanya apa? Kalau fi'il menunjukkan waktu, kalau isim kan menunjukkan waktu. Itu kan di awal pelajaran sempat kitab tasrif kita sebutan ya. Isim adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Fi'il adalah kata yang menunjukkan pada dirinya dan berkaitan dengan salah satu dari tiga waktu. Nah, di sini juga kita artikan demikian. Muhammadun duriba, Muhammad telah dipukul. Nah, ada kata telahnya karena di belakangnya duriba, fi'il fi'il majhul, madi majhul. Muhammadun yudrabu, Muhammad sedang atau akan dipukul. Di belakangnya ada fi'il mudhari' majhul, diartikan akan atau sedang, berkaitan dengan waktu kan. Tapi ketika kita mengucap Muhammadun madrubun, enggak ada, enggak perlu kita mengartikan waktu di Muhammadun madrubun, Muhammad dipukul. Nah, Muhammad dipukul. Gitu ya. Muhammad isim ya, madrubun itu. Isim Muhammad dipukul. Orang yang dipukul atau Muhammad dipukul ya? Boleh Muhammad orang yang dipukul, tapi pun kepanjangan ngucapnya. Dalam bahasa dalam terjemahan Muhammad dipukul. Iya, ya sebenarnya orang yang dipukul, cuman dalam bahasa ringkasnya Muhammad dipukul. Nah, kalau Muhammadun apa madrubun berarti Muhammad sebagai apa? Dipukul. Mubtada, Muhammad mubtada. Kalau memukul berarti dharibun, Muhammadun dharibun memukul. Muhammadun mubtada, madrubunnya khobar. Khobar ya, i'rabnya. Muhammadun madrubun. Dari mana kalimatnya asalnya? Bisa kita keluarkan fa'ilnya apa apapun yang kita keluarkan. Zaidun daroba Muhammadan. Zaid memukul Muhammad, menjadi Muhammad madrubun. Boleh juga diganti. Ganti siapa di sini? Solehun daroba Muhammadan, menjadi Muhammadun madrubun. Kalau mau diganti isim maf'ul ya. Kalau mau diganti fi'il majhul, Zaidun daroba Muhammadan menjadi Muhammadun duriba. Fatimatu dorobat Muhammadan, menjadi apa? Fatimatu dorobat Muhammadan. Fatimah memukul Muhammad. Fatimah memukul Muhammad, menjadi apa? Duriba Muhammadun. Fa'ilnya siapapun, tidak pengaruh. Jadinya tetap Duriba Muhammadun. Jadinya Muhammadun madrubun. Naibul fa'il, enggak pengaruh fa'ilnya mu'annas, mudzakkar, jamak. Enggak pengaruh. Yang dilihat adalah apa mubtada khobar atau fiil dan naibul fa'ilnya. Nah, itu ya berkaitan dengan jawaban. Nah, kemudian diinformasikan untuk taklim besok mulai tanggal apa besok tanggal 3 ya. Sampai tanggal 20 karena apa ada PPKM. Nah, jadi untuk taklim sementara diliburkan. Nah, memang berat untuk meliburkan, namun ini berkaitan dengan kemaslahatan, ketaatan kepada pemerintah dan lain sebagainya, sehingga kita liburkan dulu selama waktu tersebut, tanggal 3 sampai tanggal 20-an. Nanti kalau ada informasi berikutnya, diinformasikan lewat channel ya, channel Telegram kita nanti, atau di grup Bimbel, baik Bimbel Ikhwan ataupun Akhwat. Nah, kalau di masa-masa libur ini mau menghidupkan grup, silakan nanti bisa bertanya tanya jawab atau yang semisalnya. Dan juga karena kami ini di pondok ya, untuk libur ini taklimnya warga libur. Adapun untuk santri, karena santri ada kebijakan khusus dari pemerintah berkaitan dengan mereka itu memang kesini dalam rangka untuk belajar dan juga sesuai dengan protokol kesehatan yang ada ketika mereka datang, ketika mereka berada di pondok dalam proses KPM dan lain sebagainya, maka mereka tetap ada pelajaran dan ada pelajaran santri yang nanti bisa diikuti oleh ikhwan, oleh akhwat yang online ini. Kepada ikhwan akhwat yang sekarang online bisa mengikuti pelajaran santri nanti diusahakan ba'da duhur hari Sabtu dan Ahad. Pelajaran pada duhur satu dan ahad ada kemungkinan kalau bukan kitab Al-Mumtik fi Ilmi Tasrid, maka kita akan baca kitab kaidah-kaidah penulisan baku bahasa Arab, yaitu Qawaidul Imla. Nah, jadi satu ahad ini bisa diikuti online pada duhur ya. Jadi selama masa libur ini antum silakan untuk mengikuti. Kalau kitab At-Tasrif Al-Mumtik fi Ilmi Tasrid, Al-Mumtik fi Ilmi Tasrib, maka dari awal namun penjelasannya lebih ringkas karena yang kita hadapi santri-santri yang mereka sudah mengerti banyak sedikitnya dan sudah mengerti sorob. Jadi yang mau ngulang Al-Mumtik fi Ilmi Tasrib dari awal kitab di bab 1 lagi, silakan ikuti pada duhur habis salat duhur Sabtu dan Ahad. Insyaallah penjelasannya lebih ringkas daripada taklim-taklim online kita yang telah lewat. Nah, atau bisa jadi juga nanti yang dipakai kitab kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab. Atau mungkin sehari kaidah-kaidah baku sehari imla. Tapi sempat ada usulan diawalkan kaidah-kaidah baku karena tipis. Selesai kaidah-kaidah baku baru masuk ke kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Nah, kitab Sorob. Insyaallah akan diumumkan di channel kita ataupun di grup ya, untuk kapan mulainya dan kitab apa yang mau dibahas. Namun diberitahukan di sini insyaallah Sabtu dan Ahad pada duhur insyaallah. Sabtu dan Ahad pada duhur, pada salat duhur maksudnya. Masih di tempat salat, kemudian mereka diminta untuk taklim. Diadakan taklim. Nah, itu. Dan bisa jadi mulainya besok atau pekan depan. Namun kalau besok sepertinya masih belum siap, ada beberapa santri yang baru keluar masa karantina. Sebelum masuk kelas, sebelum masuk asrama, mereka di karantina dan baru keluar, belum pindah-pindah barang dan lain sebagainya. Sehingga kemungkinan bisa jadi pekan depan. Nah, kecuali kalau nanti ada informasi mereka sudah siap, ya mungkin dimulainya besok kemungkinan. Insya Allah diinformasikan lagi. Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan lain yang belum terjawab, insya Allah pada waktu mendatang, insya Allah. Nah, ya kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.